Nama aku Ki, seorang anak biasa dari sebuah kota kecil di Jawa Timur. Musik adalah segala hal yang aku punya, sampai akhirnya aku bertemu dia. Hampir semua orang yang aku kenal bilang bahwa bermain musik itu gak punya masa depan. Tapi karena dia dan beberapa temanku, aku masih berani bermimpi. Kami bermain musik bersama, bernyanyi bersama, dan bermimpi bersama. Namun setelah lulus kuliah, teman-temanku mulai menyerah pada mimpinya. Hanya dia dan aku yang masih percaya pada mimpi ini. Kami bermain musik di kafe-kafe kecil dengan bayaran yang seadanya. Tapi pada akhirnya realita mengalahkan mimpi. Dan kami mulai meragukan bagaimana nanti masa depan kami. Kayaknya kita kudu cari kerja yang benar deh. Kamu gak capek gini terus? Aku gak mau. Aku capek kayak gini. Cari kerja yang benar. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta sendiri. Gak tahu apa yang akan aku kerjakan selanjutnya. Gak pernah terpikir sedikit pun bahwa hidupku akan berubah setelah hari itu. Aku gak bisa melakukan semua ini sendiri. Aku butuh kamu di sini. Bisa gak kita coba sekali lagi? Mungkin ini adalah usaha terakhir kami. Jangan takut mimpi. Jangan pernah berhenti. Kami membuat lagu bersama, lalu kami mencoba melakukan live streaming dengan sangat serius. Perlahan mulai banyak teman-teman baru yang mengenal kami, mendukung kami, dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Kami gak tahu seberapa jauh lagi kami bisa mencapai mimpi. Perlahan kami mulai melihat harapan. Hari dimana kami berada di atas panggung, aku mulai sadar. Selama aku bersama dia, aku gak takut bermimpi.